Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa kembali ta'lim di tempat ini masih dengan kitab yang sama, yaitu kitab Lamdurul Manthur, sampai pada bab yang ke-49. Bab al-imtihanu bimahabbati ahli sunnati wa karahiyatihim. Bab tentang al-imtihan, menguji seseorang dengan kecintaan terhadap ahli sunnah dan juga dengan kebencian kepadanya. Bab ini yang dimaukan dengannya adalah untuk kita bisa memastikan seseorang itu ahli sunnah atau tidaknya. Di antara caranya adalah pertanyaan tentang siapakah orangnya yang kamu cintai. Jikalau dia mencintai ulama ahlus sunnah, maka dia berarti ahlus sunnah. Namun jikalau dia membenci ulama ahlus sunnah, maka diketahui dia bukan ahlus sunnah. Kenapa demikian? Karena mencintai seseorang itu hal yang dikarenakan kecocokan dan kesamaan dengan orang tersebut. Dalam pembahasan kita ada al-wala, ada al-bara. Al-wala yakni mencintai, al-bara yakni membenci. Seorang yang mukmin dia diharuskan mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, diharuskan mencintai Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam, dan diharuskan pula mencintai manusia siapapun yang beriman dan bertakwa, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seorang yang beriman, mencintai Allah, mencintai Rasul, dan mencintai orang-orang yang mencintai Allah dan mencintai Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasallam. Seorang yang beriman dia harus bara, harus membenci. Karena dia beriman, maka dia membenci segala hal yang bertolak belakang dengan iman. Dia membenci kekafiran, membenci kesyirikan, membenci orang-orangnya kafirin dan musyrikinya. Harus dibenci. Karena tidak cocok antara iman dengan kekufuran, antara mukmin dengan kafirin. Dan membenci pula para syaitan-syaitan dari bangsa jin dan manusia yang mendukung kemaksiatan dan kemungkaran membenci mereka, meninggalkan mereka dan tidak mau bergabung bersama mereka-mereka tadi yang menentang dan melanggar ajarannya Rasulullah Muhammad alaihi salatu wasalam. Sehingga al-wala wal bara itu hal yang harus pasti dan jelas. Ya, dan ini pembahasan tersendiri yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Di situ ada al-wala, cinta kepada Allah, al-bara, dan membenci segala sesuatu yang bertolak belakang dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini misalnya sedang bab yang sedang kita baca. Seorang yang mencintai Allah dan mencintai Rasul, dan itu adalah sifat ahlu sunnah, maka mereka pun diharuskan membenci. Harus membenci. Membenci siapapun yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya dari kalangan ahlul batil, ahlul bid'ah. Apakah mereka para penentang sampai tingkatan keluar dari Islam, ataukah mereka para penentang yang sesat? Harus dibenci. Itu semuanya ada dalam pembahasan al-wala wal-bara. Dalam pembahasan kita ini, wahai kaum muslimin, adalah tersyariatkannya bab tentang menguji seseorang adalah dengan menanyakan pada dia, siapakah orangnya yang kamu cintai? Ini penting dan ini disyariatkan dalam agama kita. Agar kita jangan salah dalam menjadikan seorang sebagai teman kita. Dicek dulu, diteliti dulu, siapakah orang ini, apakah dia ahlu sunnah atau dia ahlul bid'ah, sebelum kita menjadikannya sebagai teman, sebelum kita ngobrol dan bergaul dengannya, ditanya dulu, cek, coba, dia itu cinta sama siapa. Kalau dia mencintai ulama ahlu sunnah, farjuh, maka harapkanlah kepada dia harapan yang baik. Dalam hati kita, walhamdulillah orang ini mencintai ulama ahlu sunnah. Walhamdulillah orang ini mencintai para ustad-ustad ahlu sunnah. Saya menaruh harapan baik kepada orang ini. Tapi kalau belum apa-apa, dia sudah menampakkan kebencian kepada ulama ahlu sunnah. Ya, benci dengan para da'i-da'i ahlu sunnah. Maka jauhi dia. Tidak ada lagi harapan yang diinginkan darinya. Mau mengharap apa engkau kepada dia? Ketika dia seorang yang membenci para ulama yang mendakwahkan ajarannya Allah dan ittiba'ur rasul, apa yang kamu harapkan dari dia? Nah, bab ini yang akan kita baca. Contoh-contoh dari para ulama salaf yang menguji seseorang dengan menanyakan kepada dia, siapakah yang dia cintai? Apakah dia mencintai ulama ahlu sunnah atau dia membenci ulama ahlu sunnah? Hadirin kaum muslimin, rahimani warang jami'an, kita masuk kepada nomor ke 633 dalam kitab kita ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayatul imani hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tanda keimanan adalah seorang tersebut mencintai kaum Ansar. Dan tanda kemunafikan adalah seorang tersebut membenci kaum Ansar. Kenapa demikian wahai kaum muslimin? Rasulullah menyebutkan hadis ini dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim, dan hadis ini sahih. Kenapa demikian? Karena cinta dan benci ini satu hal yang tidak bisa direkayasa. Tidak akan mungkin cinta dan benci ini dibohongi. Tidak akan lama kalau dia berbohong. Cinta ini muncul dari kecondongan hati seseorang. Al-ulfatu. Kecondongan dia kepada sesuatu itu, maka dia akan mencintai sesuatu itu. Ini hal yang tidak akan mungkin bisa didustai. Tidak mungkin bisa orang itu berpura-pura. Karena Nabi telah memberitahukan yang namanya al-arwah junudun mujannadah. Ya, namanya jiwa manusia itu bagaikan seperti junud. Jamak dari jundiyun, para tentara. Mujannadah yang sedang menyiapkan sebuah pasukan yang jitu, yang kuat, yang besar. Antar mereka dengan teman-temannya berkumpul. Pasukan itu, raketnya pasukan itu, kebersamaannya dengan yang sejenis. Tidak mungkin seorang akan bergabung sama musuh. Mati konyol dia nanti. Tidak mungkin. Fama ta'arafa min i'talafa. Nabi mengatakan kalau ada jiwa yang cocok, maka akan terjalin kasih sayang antara dia. Fama ta'arafa min i'talafa. Namun apabila ada jiwa yang tidak cocok, jiwanya tidak sama, yang satu ahlus sunnah, yang satu ahlul bid'ah, ini pasti berselisih, pasti akan berbeda, akan ikhtilaf, akan adanya perpecahan di antara keduanya, karena beda hatinya yang satu ahlus sunnah dan yang satunya alul bid'ah. Kalau sama-sama hatinya alul bid'ah, yang satu ikhwanul muslimin dan yang satu juga ikhwanul muslimin, sama-sama alul bid'ahnya pengikut hasal banna, ya bergabung karena sama di atas bid'ah yang sama. Jamaah tablighnya dengan jamaah tablig, walaupun sama-sama dablig, diomongi gak mau dengarkan nasihat, ya mereka akan bersama. At-tuyur ala syakliha taqa, ala syakliha taqa, yang namanya burung itu akan singgah bercampur dengan yang sejenisnya. Ya, burung ini dengan burung yang sama, burung dara ya dengan sama burung dara. Gak mau burung dara dengan burung hantu, dimakan. Burung daranya ketakutan. Ini ada burung hantu. Enggak sama. Fahadih ikhwan. Inilah yang namanya habba wal bughd. Cinta dan benci. Itu tidak bisa direkayasa. Itu dikarenakan cocok dan tidaknya seseorang. Orang yang mencintai kaum Ansar, karena cocoknya dia dengan Ansar. Ini dia. Cocoknya dia dengan amaliyah di kalangan kaum Ansar, iman yang di kalangan kaum Ansar, maka dia orang mukmin. Karena kaum Ansar adalah orang-orang yang Allah ridhoi. Adapun kalau ada orang yang membenci kaum Ansar, Nabi telah memberitahukan kepada kita dia adalah munafik. Munafik dia. Kenapa? Karena seorang mukmin kau membenci sahabat, itu mustahil adanya. seorang mukmin mesti mencintai, menyukai, membela, menyebut dengan sebutan kemuliaan terhadap para sahabat Nabi. Karena apa? Cocok dia, saya beriman, para sahabat beriman, saya ahlu sunnah, para sahabat juga ahlu sunnah, cocok saya dengannya, saya mencintai, menghormati. Ini dia. Adapun kalau ada orang kau membenci para sahabat, ini munafik. Ngakunya mukmin, aslinya munafik. Ada orang kau membenci muhajirin wal ansor, kemudian dia ngaku ahlu sunnah pengakuan tok, aslinya munafik. Betapa banyak kaum muslimin yang ada di zaman sekarang ini yang mereka-mereka mengaku ahlu sunnah, ternyata mereka membenci muhajirin wal ansar, membenci para ulama ahlu sunnah, membenci Syekhul Islam Ibn Taimiyah, membenci Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, membenci Syekh bin Baz. Itu menunjukkan bahwa pengakuan mereka mencintai itu adalah dusta. Pengakuan mereka beriman adalah dusta. Karena mereka membenci orang-orang yang harus dicintai. Berarti dia adalah munafik. Ini dalil yang pertama. Nabi mengatakan, ayatul munafiqi hubbul ansari wa ayatul nifaqi bughdul ansari. Tanda keimanan adalah mencintai kaum ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum ansar. Qala al-imamu Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, imtahinu ahla al-musili bil mu'afa ibn Imran. Berkata al-imam Sufyan ats-Tsauri, ujilah oleh kalian penduduk negeri Al-Musil dengan kecintaan terhadap seorang tokoh ahli sunnah di tempat itu yang bernama Al-Mu'afa Ibn Imran. Kalau penduduk negeri Musil mencintai Mu'afa Ibn Imran, maka dia ahli sunnah. Dan barang siapa di antara penduduk negeri Musil ternyata dia membenci Mu'afa bin Imran, maka dia ahlul bid'ah, ahlul hawa, pengikut hawa nafsu. Kenapa demikian? Karena ulama ahlu sunnah di negeri Musil di waktu itu yang terkenal adalah al-imam al-Mu'afa bin Imran. Fakat ikhwan, antum orang mana? Purbalingga. Kita katakan, antum mencintai siapa di Purbalingga? Kalau disebut nama Ustaz Ahlussunnah, walhamdulillah. Mudah-mudahan orang ini harapannya baik, walaupun kita belum kenal, baru ketemu. Tapi kalau dia menyebut Ustaznya Ahlul Bid'ah, kita harus hati-hati. Tidak perlu mendalami dia siapa, jauhi. Dia bersama Ahlul Bid'ah. Dia mencintai Ahlul Bid'ah karena cocoknya dia dengan bid'ah yang ada pada tokoh tersebut. Bisa dipahami hadirin? Inilah dia. Fahad ikhwan ya. Qala Abdurrahman bin Mahdi rahimahullah. Kalimat yang serupa juga diucapkan oleh al-imam Abdurrahman ibn Mahdi. Beliau mengatakan, Ibnu Aun fil Basriyin, idza ra'aita ar-rajula yuhibbuhu fatma'in ilayh. Ibnu Aun adalah ulama bagi kaum Basriyin. Apabila engkau melihat seseorang mencintai Ibnu Aun, ya, apabila ada seorang di negeri Basrah dia mencintai ulama Ibnu Aun, maka tenanglah jiwamu padanya. Fatma inilai, tenangkan hatimu terhadap orang ini. Orang ini ahli sunnah. Wa fil kufiyin, adapun bagi penduduk negeri Kufah, kufiyin, Malik ibn Muhawwal wa Zaid ibn Qudamah, dua ulama ini ulama ahli sunnah yang ada di Kufah. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbuh farju khairahu, apabila kamu mendapati penduduk negeri Kufah mencintai Al-Imam Malik bin Muhawwal dan Zaid bin Qudamah, maka farju khairahu, engkau taruhkan harapan bagi dia akan kebaikannya. Yani kita menaruh harapan baik bagi orang tersebut. Ya. Wa min ahli Syam, adapun dari penduduk negeri Syam, Al-Imam Auza'i wa Abu Ishaq Al-Fazari. Ini ulama yang ada di negeri Syam. Wa min ahli Hijaz, adapun di negeri Hijaz adalah Malik ibni Anas, Al-Imam Malik ibni Anas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, di zaman itu kaum muslimin para ulama banyak jumlahnya, bukan hanya sedikit, banyak. Tetapi yang disebutkan namanya oleh beliau-beliau adalah para ulama kibar, ulama besar yang menjadi rujukan umat. Dan diketahui bahwa nama-nama ini adalah ulama yang mengikuti manhaj salaf. Ulama-ulama yang gigi di atas sunnah. Ulama-ulama yang memang terpercaya sepak terjangnya. Sehingga mereka-mereka lah yang dijadikan sebagai takaran bagi para ulama dalam menilai seseorang. Sebagaimana di zaman sekarang ini kaum muslimin, ulama banyak, masyayikh banyak yang datang ke negeri kita dari tahun 2005, 2006 sampai tahun 2016 ini kemarin terakhir. Umat ternyata masyayikh banyak ya, murid-muridnya ulama besar banyak, dan mereka adalah syekh-syekh, jamaknya masyayikh. Baru kita tahu syekh ini, baru kita tahu syekh itu, dengan keilmuannya yang luar biasa, masya Allah, kita mengambil faedah banyak dari beliau-beliau. Tetapi yang menjadi tolak ukur adalah kibar ulama mu'tabar, kibar ulama yang mu'tabarin, yang memang diakui oleh para ulama zaman sebelumnya dan ulama zaman sekarang bahwa mereka adalah para ulama yang memang terpercaya, terdepan dalam membela sunnah dan terdepan dalam membantah ahlul bid'ah. Semisal Syekh bin Baz zaman dulu, Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ibn Uthaymin, murid-muridnya para ulama sebelumnya. Hah? Mereka dikenal sepak terjangnya, ceramah-ceramahnya, fatwa-fatwanya makbul indan nas. Maka ulama yang mu'tabar adalah ulama yang dikenal oleh mereka-mereka ulama di zaman itu. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madhali yang dikenal dan dijuluki oleh Syekh Al-Albani muhadith ahlul hadith di zaman itu, di zaman tahun 2000-an. Beliau meninggal tahun 1988 kurang lebih, 88 98 Dulu mana Syekh Albani dengan Syekh Bin Baz meninggal? Hah? Syekh Albani dulu baru Syekh Bin Baz. Baru Syekh Ibn Uthaymin, baru kemudian Syekh Mukbil. Dalam kurun waktu yang berdekatan. Ya. Syekh Rabi disebut oleh Syekh Al-Albani, hamilul liwa al-jarh wa ta'dil. Di hadis zaman, Syekh Rabi adalah pembawa bendera al-jarh wa ta'dil dalam mengkritik seseorang dan juga memberikan pujian kepada seseorang yang dikenal oleh Syekh Albani adalah Syekh Rabi. Ini tentunya Syekh Albani mengatakan kalimat ini bukan sembarangan, tetapi tazkiyah dari beliau kepada umat manusia yang ada sekarang ini berkaitan dengan Syekh Rabi sebagai hamilul liwa'i al-jari wa ta'dil fi hadzal 'asr. Dan di waktu itu beliau disebutkan oleh Syekh Albani dengan Syekh Mukbil. Siapa yang membantah Syekh Mukbil dan Syekh Rabi, maka dua kemungkinan, imma jahilun fayu'allam wa imma sahibul hawa. Orang yang mengkritik atau orang yang tidak suka dengan Syekh Mukbil dan Syekh Rabi, maka dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah orang yang jahil, tidak tahu siapa itu Syekh Mukbil, tidak tahu siapa itu Syekh Rabi. Fayu'allam, maka diajari, dibimbing dia supaya tahu. Ya, supaya dia mencintai dua ulama ini, bimbing dia. Wa illa, kalau ternyata dia bukan orang yang jahil, berarti sahibul hawa, pengikut hawa nafsu. Kalimat ini tidak diucapkan an jahlin, tidak diucapkan oleh Syekh Rabi, oleh Syekh Albani, tanpa mengenal siapa itu Mukbil, siapa itu Rabi. Bukan seperti itu caranya ulama berbicara. Bahkan karena Syekh Albani sangat paham siapa itu Syekh Mukbil dan siapakah itu Syekh Rabi, maka beliau menyebutkan kalimat tadi di atas. Sebagai apa? Pemberitahuan kepada kaum muslimin seantera dunia tentang posisi kedua ulama tersebut. Maka siapapun yang mencintai beliau berdua, maka dia ahlu sunnah. Dan siapa yang membenci beliau berdua, maka dia ahlul bid'ah, sahibul hawa. Fahad ikhwan, bisa dipahami? Ya. Yang menjadi tolak ukur itu adalah ulama yang memang dikenal kealimannya oleh ulama di zaman sebelumnya, yang mereka merekomendasikannya untuk kita-kita mengambil ilmu dari beliau-beliau, dan dikenal para ulama yang sejawatnya, sezamannya, sehingga kita tidak ragu lagi dalam mencintainya dan mengambil ilmu kepadanya. Ini Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Ulama lainnya banyak, wahai kaum muslimin. Tetapi yang disebut-sebut oleh ulama zaman dulu adalah beliau-beliau yang sepuh-sepuh umurnya. Jangan dianggap muda, beliau sudah umur 85. Syekh Ubaid 83. Sepuh-sepuh beliau. Jangan dianggap ulama baru kemarin. Baru kemarin kan jenengan anu baru ngaji, dadi mbeke krungu. Fakata kaum muslimin rahimani warm jami'an, yang menjadi takaran adalah beliau-beliau yang mu'tabarin, yang memang sebagai ibrah dalam dakwah ini. Adapun ulama yang sighar, diambil ilmunya jikalau kita mendapatkan tazkiyah dari para ulama. Si fulan faddal antum ambil ilmunya, si Alan, syekh ini faddal diundang ke Indonesia. Terus seperti itu. Fahad ikhwan. Sehingga kita mengenal masyayikh yang datang ke negeri kita adalah atas rekomendasi dari para ulama kibar. Didiskusikan dulu, dimintakan petunjuknya, siapakah yang diperbolehkan diantara mereka yang bisa diambil ilmunya. Tidak sembarangan, asal gur irunge mancung, pinter bahasa Arab, kemudian jadi syekh. Jangan sampai Pak, Indonesia ini memang tukang gumunan. Wong arep teka langsung syekh, syekh, syekh. Syekh, syekh, syekh, syekh, syekh, apa sih? Baik, ikhwan. Kasus terjadi. Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi. Ini bukan syekh. Taunya kamu kawanan temun kaiful ngomong Ali Hasan Abdul Hamid itu syekh, lah kau isi siapa? Yang mengatakan kalimat ini Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari di tahun 2000 berapa beliau ke Indonesia? 2008 kalau enggak salah. Antara itu. Beliau di tengah-tengah durus pelajaran beliau di Mahat Al-Ansor di Jogja sana, di hadapan kita-kita menyampaikan ilmu, al-asatidah belajar dengan beliau. Di tengah-tengah pembahasan beliau sebutkan tentang Ali Hasan Abdul Hamid. Ada laysa bi syekh, ini bukan syekh. Antumul ladhi syekhtumuh, kalianlah orang Indonesia, orang Indonesia yang mengesyekkannya. Kalian yang mengesyekkannya, kami tidak pernah menganggap dia seorang syekh. Kalian, oh panjen wong Indonesia gumunan Pak. Apalagi zaman dulu era 90-an, ya. 93, 94. Dia datang ke negeri kita itu 94 atau 95. Ya. Orangnya tinggi besar. Ya, kursinya aja melewat Pak. Saking besarnya orangnya. Dia datang ke pondok kami dulu. Kak, dulu Ali Hasan Abdul Hamid Al-Halabi ada dua fase orang ini. Fase zaman dulu, era 95-an ke sana, dia masih berjalan pada manhajnya masyayikh ahlu sunnah. Dia masih membela sunnah dan membantah bid'ah. Masih mengikuti jejaknya masyayikh kibari waktu itu. Di era setelah itu, mulai bergeser pemikirannya. Dibantah oleh para ulama besar, diantaranya kibar ulama, hay'ah kibar ulama, lembaga perkumpulan ulama besar di negeri Saudi, meneliti dua karya kitabnya Ali Hasan Abdul Hamid yang berisikan kebatilan-kebatilan, dan setelah itu dia dibantah dan dijarah oleh para ulama dan tidak boleh diambil ilmunya. Sudah lama itu Pak, 98, 99 tahun 2000-an orang ini sudah oleng. Ya. Dibantah oleh Syekh Ibn Thaymin. Dibantah Syekh Bin Bas di waktu itu. Hay'ah kibar ulamanya masih Syekh Bin Bas pimpinannya. Syekh Bin Bas meninggal tahun 98. Ya. Tahunnya, antum tahu Syekh Bin Bas meninggal tahun berapa? 98 atau 99 kurang lebih. Ana walhamdulillah di waktu itu masih di sana. Mendapati zaman meninggalnya Syekh Ibn Baz. Nah, Ali Hasan Abdul Hamid dulu ke pondoknya kami di Jogja tahun-tahun 94 ke 95, awal-awal. Masih dia membela sunnah. Adapun sekarang-sekarang ini dia sudah membelot. Dari tahun 2000-an sudah dia menyimpang dan ditahdir. Datang lagi ke negeri Indonesia. Yang menghasung adalah para roja'iyun. Dimunculkan di televisinya sebagai guru besar, narasumber. Memang orangnya besar. Ya. Kelas berat memang satu kintal lebih. Ya. Konon katanya dulu tahun 94-an itu dia cari sandal Di Malioboro enggak ada yang nyukup. Jumbonya kuadrat kakinya, Pak. Datang ke negeri kita pada era tahun 2000-an ke sini, jadi guru besarnya mereka. Maka ini menunjukkan bahwasanya para pengurus Rojaiyun itu tidak selektif dalam mengangkat seorang guru. Tidak punya manhaj dalam meneliti seorang guru. Karena itu masuk padanya Muhammad Al-Arifi, tokoh khawarij internasional. Masuk padanya para ahlul bid'ah internasional, dipuji-puji ya, Al-Maghrawi, dipuji-puji Adnan Ar-Urur, dipuji-puji Al-Abu Ishaq Huaini, dan yang lainnya. Itu semuanya tokoh ahlul bid'ah internasional, campur aduk di televisi tersebut ya, dan menjadilah televisi yang bak apa, tong sampah yang masuk padanya segala kotoran, na'udzubillahi min dzalik ya. Karena itu para ulama kita menasihat untuk kita tidak mendengarkannya dan tidak menyaksikannya, karena di situ tercampur ada lantunan Al-Quran, di situ ada hadis Nabi, tetapi di situ ada tokoh ahlul bid'ah internasional yang harus diwaspadai, tercampur. Fadha qawm muslimin rahimani waram jami'an. Sehingga seorang itu dicintai dan tidaknya dikarenakan dia di atas sunnah atau tidaknya. Kita masuk kepada yang berikutnya. Wa qala aidan idza ra'aita asy-syami yuhibbul auza'i wa abi ishaq al-fazari farju ghairahu. Apabila engkau melihat penduduk negeri Syam mencintai Imam Auza'i dan mencintai Imam Abu Ishaq al-Fazari, maka farju ghairahu, engkau mengharap akan kebaikan dari orang tersebut. Taruhlah harapanmu akan kebaikan dari orang tersebut. Bagaimana kalau seandainya ada orang yang mencintai ulama al-sunnah dan dia juga mencintai ulama ahlul bid'ah? Bahasa kitanya orang alelu, ngerti Pak? Gak jelas. Kepada para masyayikh di Madinah mencintai Syekh Robi, Syekh Ubaid, Syekh Muhammad bin Hadi, mencintai. Juga dia mencintai Ali Hasan Abdul Hamid, mencintai Adnan Ar-Ur, tokoh Khawarij, Takfiri. Dia mencintai juga Abul Hasan Al-Maribi, Ikhwani, musuhnya Syekh Mukbil. Syekh Mukbil sudah memberikan isyarat terhadap orang ini. Tapi orang ini tidak bisa berbicara di zamannya Syekh Mukbil. Sepeninggal Syekh Mukbil, orang ini pun mengeluarkan jati dirinya, Abul Hasan Al-Maribi Al-Masri. Bagaimana orang ini disikapi? Hah? Jawabannya, tidak mungkin terjadi seorang yang mencintai ulama ahlu sunnah, dia pun mencintai ulama ahlu bid'ah. Kecuali dua kemungkinan, dia jahil, maka diajarkan ilmu kepada dia, diterangkan kepada dia. Bisa jadi dia tidak paham ulama itu siapa saja. Ya? Atau dia adalah sahibul hawa, pengekor hawa nafsu, yang dia ingin merusak dakwah ini, yang dia ingin menghancurkan dakwah ini, berselubung di atas cinta kepada ulama sunnah, padahal dia memasukkan racun-racun hizbiyah kepada para ahli sunnah. Ini terjadi wa kaum muslimin ya. Maka kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang semisal itu, hati-hati. Ya. Semisal umpamanya kita dapati di zaman sekarang ini ada orang yang masih membela-bela Muhammad al-Imam yang ada di Ma'bar. Syekh besar, memiliki markas besar, di negeri Ma'bar, Masjid Nur, Markas Nur, punyanya terkenal di zamannya dulu. Bahkan dia adalah salah satu muridnya Syekh Mukbil, dikenal dengan Al-Imam karena dia menjadi imam salat di Masjid Damaj, bukan imam dalam ilmu hadis, bukan Al-Imam Muhammad, bukan, ini Muhammad Al-Imam. Jadi kalau di sini imamnya kan banyak, mana Muhammad, Muhammad, Muhammad siapa? Muhammad Imam yang kemarin jadi imam. Itu sejarah dia dijuluki Muhammad Al-Imam. Ya. Siapa yang di hari ini masih membela-belanya? Sungguh sangat aneh. Aneh bin ajaib. Ya. Kenapa? Karena apakah dia tidak mengenal kesesatan yang ada pada Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari Ar-Rimi Al-Ma'bari ini? Kenapa dia masih membela-bela? Muhammad Al-Imam memiliki kesalahan yang fatal. Di antaranya dia mencatut ayat Al-Quran. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya tak lain, orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Di dalam teks perjanjian damai dan persaudaraan antara dia dengan Syiah Rafidhah yang ada di negeri Yaman, yang di waktu itu diwakili oleh kabilah bernama Houthi, pimpinannya Sayyid Abdul Malik. Ini. Hadirin kaum muslimin rahimin jami'an, masa seorang muslim bersaudara dengan seorang Syiah Rafidhah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, dan mengkafirkan Aisyah radhiyallahu anha, mengkafirkan Hafsah, mengkafirkan semua para sahabat kecuali hanya beberapa orang saja. Apakah mereka saudara kita? Ini, kalau memang Syiah Rafidhah saudaranya dia, Singkatut siapa, Pak? Paham Singkatut? Singkatut Syiah ikut-ikutan Muhammad Al-Imam bertobat jadi ahlu sunnah, atau Pak Imam ini ngikuti Syiah jadi saudaranya Syiah? Pak Imam sinten, Pak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemana engkau wahai Muhammad Al-Imam dari buku-bukumu? Orang ini memiliki dua karangan yang menyebutkan tentang Syiatul Zaman, Alim Syiatul Yaman ala Mariz Zaman. Kalau tidak salah judul kitabnya seperti itu. Dia menulis tentang Syiah, bobroknya Syiah, kufurnya Syiah, syiriknya Syiah. Dia menulis kitab tentang itu. Syiahnya yang ada di negeri Yaman sepanjang zaman. Ini judul kitabnya. Kok tiba-tiba malah menjalin hubungan persaudaraan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mau geblek, Pak. Nanti geblek. Dungu kebangetan. Fahadih, ikhwan. Disebut dinuna wahid, wa'aduuna wahid, agama kita satu, nabi kita satu, musuh kita satu. Syiah itu, Syiah Rafidhah kaum muslimin dari semenjak zaman munculnya, mereka musuhnya para sahabat. Musuhnya Ali bin Abi Thalib, dibakar oleh Ali bin Abi Thalib itu. Musuhnya kaum muslimin, musuhnya para ulama al-sunnah yang membela Tatar dalam menghancurkan kaum muslimin, Syiah. Yang membela komunis, Syiah. Yang membela Rusia, Syiah. Ini. Syiah musuhnya kaum muslimin. Ternyata Muhammad Al-Imam mengatakan, musuhnya saya dan kamu sama. Musuhnya Muhammad Al-Imam adalah sama dengan musuhnya kaum Syiah, berarti Muhammad Al-Imam memusuhi kaum muslimin. Ini dan nyata ketika Hasimatul Azmi, ya, Asimatul Azmi, Asimatul Hazmi, pasukannya negara Saudi yang berupa pesawat terbang, badai topan yang menghancurkan, memukul mundur pasukannya Houthi, pemberontak di negeri Yaman yang menguasai ibu kota, ya, Sana'a dikuasai, kepresidenan dikuasai, bandara internasional dikuasai oleh pemberontak. Siapa yang memberontak? Saudaranya Muhammad Al-Imam, Houthiyun. Walhamdulillah negara teluk, diantaranya Saudi, membela presiden penguasa yang sah, muslimin mereka, dan dibantu oleh para ulama ahlus sunnah di negeri Yaman, bisa memukul mundur dan menguasai kembali Sana'a, menguasai kembali negeri-negeri yang telah ditaklukkan oleh mereka. Apa ceritanya Muhammad Al-Imam di khutbah Jumat di bulan Syawal? Dia bicara di atas mimbar, kemenangan ain intisari hadihi, kemenangan apakah ini? Intisaru ila jahannam, ini kemenangan menuju neraka jahannam. Padahal kaum muslimin yang menang, yang kalah Syiah, yang dipukul mundur Syiah pemberontak. Tetapi Muhammad Al-Imam mengatakan ini kemenangan menuju jahannam. Karena apa? Karena memukul mundur temannya Muhammad Al-Imam. Wong batirku sih yang kalah, ya aku ngamuk-ngamuk. Eh, bocah cilik baik. Kalau ada hari kayak gini, jelas gamblang, bahasa Jawanya cetawela-wela, tidak ada lagi yang samar tentang Muhammad Al-Imam, kok masih ada yang bela-bela? Berarti dia adalah sahibul hawa, mubtadi'un dalun, seperti gurunya dia Muhammad Al-Imam yang dikatakan oleh Syu'bah, ikhwaniyun mubtadi'un dalun ikhwani. Muhammad Al-Imam adalah ahlul bid'ah yang sesat, dia adalah ikhwanul muslimin. Fadhi ikhwan, Muhammad Al-Imam ini pernah memberikan pujian. Pujiannya kepada siapa? Kepada Abdul Hadi Al-Umairi dan Dzulqarnain. Perhatian upah dah bahaya panjang, Pak. 11-12. Yang namanya burung itu singgah di tempat yang sama. Ya. Burung perenjak ya sama burung perenjak. Enggak mau sama burung pipit yang kecil-kecil. Enggak mau, sorry dong. Ya. Fahadah ikhwan. Ini kenapa? Karena adanya al-hubbu, adanya rasa cinta, al-ulfa, kecondongan hati, yang ini tidak bisa untuk direkayasa. Bisa difahami hadirin? Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullahu taala, wal mihnatu fil islami bid'atun wa mal yawm fayumtahanu bis sunnah. Menguji seseorang di dalam Islam dengan perkara yang bid'ah, menguji seseorang dulunya itu tidak ada, Pak, tapi kemudian seorang di hari ini diuji dengan sunnah. Yumtahan bis sunnah, diuji. Karena dulu para sahabat Nabi adalah orang-orang yang udul, terpercaya. Tidak perlu kau tanyakan siapa ini, siapa itu. Mereka orang terpercaya. La yas'aluna isnad, dulu tidak pernah ada yang bertanya tentang sanad. Orangnya masih terpercaya. Ketika muncul fitnah, maka orang itu harus dicek. Sammulana rijalakum, beritahukan rawi-rawimu In kana min ahli sunnah qabiluh, jika rawi itu adalah ahli sunnah maka diterima riwayatnya. Jika rawi tersebut ahli bid'ah maka ditolak riwayatnya. Qala al-Imam Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus rahimahullahu ta'ala, imtahinu ala al-Musil ibn Mu'af ibn Imran, fa'in ahabuhu fa'um ahli sunnah, wa'in abghaduhu fa'um ahli bid'ah, kama yumtahanu ahli al-Kufati biyahya. Ujilah oleh kalian penduduk negeri Musil dengan tokoh ahli sunnah di waktu itu yang bernama Mu'af bin Imran. Apabila mereka mencintai beliau, maka mereka berarti ahli sunnah. Wa in abghaduhu, namun jikalau mereka membencinya, fa'um ahlu bid'ah, maka berarti mereka adalah ahlul bid'ah. Kama yumtahanu ahlul kufah bi Yahya, sebagaimana ahlul kufah juga diuji dengan kecintaan kepada Yahya. Wa qala aidan, berkata juga beliau al-Imam Ahmad bin Abdullah bin Yunus, kana Sufyan idza ja'u qaumun min ahli al-Musil imtahanahum بحب المعافى فإن رآهم كما يظن قربهم وأدناهم وإلا فلا. Dulu al-Imam Sufyan al-Thawri apabila datang rombongan dari negeri Musil, maka yang dilakukan al-Imam Sufyan al-Thawri ini adalah mengecek terlebih dahulu mereka ini siapa. Ya. Imtahanahum. Al-Imam Sufyan al-Thawri menguji mereka dengan ditanyakan kepada mereka, apakah kalian ini mencintai Imam Mu'af bin Imran, seorang ulama besar di negeri Musil, apakah mencintainya? Fanrahum kama yadun qarrabahum wadnahum. Kalau Imam Sufyan al-Thawri mendapatkan jawaban mereka adalah orang-orang yang dari negeri Musil ini datang ke tempat beliau dan diapati mereka mencintai Imam Mu'af bin Imran, langsung didekatkan majlisnya. Mari masuk ke depan. Didekatkan Imam Sufyan al-Thawri di majlisnya. Dihormati, dimuliakan. Karena dia adalah atau mereka ini adalah ahlu sunnah. Buktinya mencintai ulama Al-Mu'af bin Imran di Musil. Tetapi kalau tidak, wa illa, kalau tidak ditanyai kamu dari mana? Dari negeri Musil. Apakah kalian mencintai Al-Imam Mu'af bin Imran? Kalau didapati mereka mengatakan tidak, fala, maka diusir mereka dari majlis Imam Sufyan al-Thawri. Tidak didekatkan, tidak boleh masuk, diusir karena mereka bukan ahlu sunnah. Ini dia. Ya. Tidak ditanyai KTP-nya, Pak. Yang menanyai KTP itu tukang RT, Pak RT, Pak RW. Mana KTP-mu? Yang nanya KTP mereka-mereka itu. Para pejabat-pejabat desa. Ya. Kalau kita, yang kita lihat pertama kali, dia sosok ahlu sunnah atau dia sosok ahlu bid'ah. Datang ke bodoh kita, datang ke sini mamanya ke Brobot, beberapa orang dalam satu rombongan. Wongundigye, orang di sini dikenal. Coba tanya dari mana? Dari Solo. Dari Solo. Siapa ustadmu? Langsung tanya ke itu. Talim dengan siapa kamu? Siapa yang kau sukai? Kami ini dari rombongannya Abu Bakar Basir. Wah, usir, Pak. Ya, ini salah alamat, kamu datang ke tempat musuhmu malah. Usir. Kita tidak memberikan ruang bagi mereka-mereka yang bukan ahli sunnah. Mereka akan membawa penyakit. Pergi kamu. Ini bukan tempatmu. Tidak boleh masuk ke area pondok. Hadawa. Ya? Ada buku tamu di pondok. Tulis buku tamu. Dari mana? KTP mana? Siapa ustadmu? Ustadnya enggak jelas. Munbak, niki pondok arep tutup, tutup lawange. Usir. Hadeh kawan. Jangan biarkan dia meracuni kita. Tegas. Ya, ini yang dicontohkan oleh para ulama salaf dalam rangka untuk kita menjaga dari fitnah, syubhat dan syahwat, apalagi di zaman sekarang ini. Zaman sekarang ini orang ingin bikin-bikin berita yang heboh gampang. Naruh sesuatu di area pondok, nelfon polisi, kemudian memberitahukan ini dan itu, diekspos. Padahal itu bukan milik kita, bukan dari kita. Dari musuh yang ingin mencoreng nama baik kita, bisa terjadi. Karena itu hati-hati. Hati-hati, segalanya dijaga, diawasi, jangan ada yang menjadi rusak. Yang berikutnya, qala al-Imam Ibnu Mahdi rahimahullah, idza ra'aita asy-Syami yuhibbu al-Auza'i wa Abi Ishaq al-Fazari fa huwa sahibu sunnah. Apabila engkau melihat seorang di negeri Syam mencintai Imam Auza'i dan mencintai Imam Abu Ishaq al-Fazari, maka dia berarti sahibu sunnah, pengikut sunnah. Kenapa demikian? Karena tidaklah seorang mencintai ulama ahlu sunnah karena tak lain karena cocoknya hati dia dengan sunnah yang didakwahkan oleh ulama tersebut. Demikian pula ucapan beliau yang lainnya, idza ra'aita basriyan yuhibbu Hammad bin Zaid fa huwa sahibu sunnah. Dan apabila engkau melihat seorang negeri Basrah, ya, mencintai Hammad bin Zaid, maka dia adalah sahibu sunnah. Ujian seperti ini adalah sesuatu yang syar'i. Ya, dulu kita pernah mendengar di antara mereka-mereka tidak suka kalau dimunculkan hal yang seperti ini. Tidak suka kalau kita membawakan pertanyaan seperti ini kepada orang-orang. Ya, mereka protes, ada apa? Kok dadak ditakoni teman? Ya, ini syar'i. Kita menanyakan hal ini karena ada contoh dari para salaf untuk meneliti dia ahlu sunnah atau dia ahlu bid'ah. Untuk kita tahu kita sedang berbicara dengan siapakah ini. Awal mula ujiannya diantaranya ini. Dan ini bagian dari pertemanan. Sudah kita lewati bab tentang apa? Pertemanan. Di mana ahlu sunnah menilai seseorang dilihat dari apa? Teman dekatnya. Ya. Yang namanya manusia itu dilihat dari siapa yang menjadi teman majlisnya. Ya. Man jala sama sahibu bid'ah fahdaruh. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, apabila engkau melihat adanya orang yang bermajlis dengan ahlul bid'ah, maka berhati-hatilah kalian darinya. Dan sudah kita lewati pembahasan itu panjang lebar dalam pertemuan beberapa bulan tahun yang telah lewat. Ya. Yang terakhir, kita masuk ke nomor 642. Qala Qutaibah bin Sa'id. Rahimahullahu ta'ala. Idza ra'aita ar-rajula yuhibbu ahla al-hadith. Apabila engkau mencintai, apabila engkau melihat, saya ulangi, apabila engkau melihat seseorang mencintai ulama ahlul hadith, mithlu Yahya bin Sa'id wa Abdurrahman bin Mahdi wa Ahmad bin Muhammad bin Hanbal wa Ishaq bin Rahuyah wa dzakara qauman akharin, dan disebut oleh Imam Qutaibah bin Sa'id beberapa nama-nama ulama yang lain. Fa inna 'ala sunnah, maka sesungguhnya dia di atas sunnah. Wa man khalafa ula, dan barang siapa yang menyelisih ulama-ulama tadi di atas, fa'lam anna mubtadi'un, ketahuilah dia adalah ahlul bid'ah. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, apalagi di zaman sekarang ini, di mana di zaman sekarang ini wahai kaum muslimin, banyak sekali orang-orang yang dulunya dikenal sebagai ulama sunnah, tetapi kemudian menyimpang ya, dan membela-bela penyimpangan, sehingga para ulama kita pun berbicara memberikan tahdir kepada mereka, seperti Ibrahim Ruhaili, Doktor Ibrahim Ruhaili, ini seorang syekh, guru besar ya, sudah tua Ibrahim Ruhaili, tetapi dia membela-bela manhajnya As-Sururiyun ya, sehingga Syekh Rabi pun menulis kitab bayan tentang nasihat-nasihat yang beliau sampaikan tentang kesalahannya Ibrahim Ar-Ruhaili. Kalau demikian adanya, harus lebih teliti dan hati-hati. Ulama Yaman yang dulu dikenal dulu adalah ulama Ahlus Sunnah, Abdul Aziz Al-Bura'i, Uthman Az-Zamari ya. Ulama-ulama Ahlus Sunnah dulu, begitu mereka-mereka ini membela Muhammad Al-Imam, berarti sejalan dengannya para ulama menasihati kita untuk meninggalkan mereka. Kasihan mereka ini. Di saat Muhammad Al-Imam wa kaum muslimin dikritik habis-habisan oleh para ulama, kenapa engkau membuat perjanjian damai dengan kaum Syiah? Dengan perjanjian damai yang sedemikian parah isinya. Pernah membaca kaum muslimin antum? Dan bantahan para ulama tentang perjanjian damai itu? Belum pernah? Suatu saat akan dibacakan insyaallah kalau ada ustadznya yang membaca. Nah, di saat itu para ulama Madinah mengkritik tajam isi dari perjanjian perdamaian tersebut dengan Syiah Rafidhah. Bermunculan para pembela-pembelanya. Ya. Oh, ini kan Muhammad Al-Imam terpaksa. Dia itu kan kondisinya memang terdesak oleh Syiah Rafidhah, sehingga karena al-muttar, terdesak dan terpaksa, daruri sudah harus tanda tangan, kalau tidak bahaya. Dibela-bela seperti itu oleh banyak orang, di antaranya Abdul Aziz Al-Bura'i, di antaranya gurunya mereka ini Abdul Hadi Umairi ya, yang datang ke negeri kita beberapa waktu lalu, gurunya Dzulqarnain CS, bela-bela Muhammad Al-Imam ini terdesak, ini karena terpaksa, ini karena ini. Ternyata Muhammad Al-Imam berbicara di atas mimbar Jumat dengan mengatakan, saya tidak seorang pun yang memaksa, semua urusan ada pada tanganku, saya tidak terpaksa sama sekali dalam menandatangani perjanjian itu. Kasihan Delu, dibela-bela, dinengi-nengi, ben aja salah nemen lah. Ya paling tidak karena terpaksa lah, kan mandan mending. Ya, karena terdesak, kondisinya genting, sehingga Muhammad Al-Imam mau menandatangani, kan mandan korup bahasa Jawanya lama ya, mandan pantas long dipaksa. Ini malah dianya sendiri mengatakan, saya tidak ada yang memaksaku. Laisa ahadu alayya. Kullu amrin biyadayya. Urusan itu ada pada tanganku, saya yang bertanda tangan, enggak ada yang maksaku. Waduh, kowe dibela-bela malah ngomong kayak gedawak. Janjengi di temen. Kasihan deh lu para pembelanya. Ya, miris. Ya, membikin sesak napas. Kena ampek. Ya, TBSN. Fa'ad ikhwan rahiman jami'an. Maka harus kita pelajari manhaj kita ini dengan silsilah yang baik dan benar melalui kitab para ulama yang terpercaya. Jangan sembarangan ulama. Ulama kan banyak, ya banyak. Tapi mereka ulama ahlu bid'ah, apakah diikuti? Ini dia. Banyak orang mengatakan sibit ulama banyak kok. Iya banyak. Yang mana yang kamu maksudkan? Karena mereka pun menamakan mereka sebagai ulama. Fahadih ikhwan. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa difahami oleh hadirin sebagai tambahan ilmu bagi kita semuanya. Lebih dan kurangnya kami maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.